kitabahu bil basmalati iqtida'an bil kitabil azizi wa amalan bi haditsin kullu mri'in dzibalin la yubta'u fihi bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqta'u akhrajahu ibnu hibbana min tariqaini qala ibnu shalahi wal haditsu hasanun wa li abi dawuda wa ibni majah kullu mri'in dzibalin la yubda'u fihi bilhamdillah aw bilhamdi fa huwa aqta'u wa li ahmada kullu mri'in dzibalin la yuftahu bi dzikrillahi fa huwa abtaru aw aqta'u walidari qutni an abi hurairata daru qutni nam ya walidara qutni walidara oh ya bukan dari ya Walid Daraqutni an Abi Hurairata marfu'an kullu mri'in dzibalin la yubda'u fihi bi dzikrillahi fa huwa aqta'u wal musannifu qad iqtasara fi ba'dhi nusakhihi 'alal basmalati li annaha min ablahil sana'i wal dzikri walil haditsi al muqad timat al mutaqaddimi. Nah. Wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqtasiru 'alaiha yaqtasiru 'alaiha fi murasalatihi kama fi kitabihi li Hiraqla. Nah. 'Azimir Rumi. Wa waqa'a li nuskhatun bi khattihi rahimahullahu ta'ala bada'a fiha bil basmalati wa sanna bil hamdi was salati 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa 'ala hadha fal ibtida'u bil basmalati haqiqiyun fa bil hamdalati nisbiyun idhafi ay bin nisbati ila ma ba'dal hamdi yakunu apa itu? Mabdu'an. Mabdu'an ini terhapus. Mabdu'an bihi. Wal ba'u fi bismillahi. Baik, ini dulu cukup. Hai, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik. Qala al-musannif, berkata al-musannif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu taala, ya, bismillahirrahmanirrahim. Naam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak memulai kitab beliau ini dengan mukaddimah, ya. Bismillahirrahmanirrahim, langsung beliau, ya, masuk ke kitab, gitu kan? Kitab Tauhid, langsung poin ayat, langsung ke to the point. Nah, di kitab apa namanya? Di ini, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, kitab Tauhid. Nah, kenapa musannif tidak mendahulukan kitab beliau dengan mukaddimah? Nah, dengan hanya basmalah aja. Bismillahirrahmanirrahim, kitabut tauhid wa qaulullahi ta'ala. Ya. Baik. Ya. Nah, ini ada dua munasabah. Munasabah yang pertama yaitu tauhid adalah hak Allah. Dan di antara kesempurnaan hak Allah, ya, di antara kesempurnaan hak Allah yang menunjukkan akan hak Allah, tidak dipisah antara hak dan sang pemilik al-haq. Ya. Dalil al-haq itu dengan kalam makhluk. Fal haq adalah tauhid. Yang tauhid inilah hak Allah alal abid. Yang menunjukkan akan hal ini adalah al-haq. Dan sahibul haq adalah Allah. Ya. Ya, dalil akan hal ini adalah kalam Allah. Oleh karena itu, yes, itu sah-sah saja, selaras. Syekh di sini tidak mendahului dengan muqaddimah yang memisah antara al-haq tadi. Ya, dan sahibul haq. Baik. Nah, ini yang sebagaimana diterangkan oleh para syurah. Hanya yang berikutnya, munasabah yang kedua, basmalah. Itu di dalam basmalah sendiri ada takrir terhadap tauhid dari berbagai aspek yang berbilang. Jadi kalau ketika seorang, ya apalagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mau membawakan kitab tauhid, beliau hanya bismillahirrahmanirrahim, gak pakai innalhamdalillah nahmaduhu, atau beliau gak pakai memuji Allah yang lain, alhamdulillahilladzi kada wa kada. Nah, karena di dalam kalimat basmalah itu sudah ada takrir penetapan akan tauhid dari berbagai aspek. Contoh yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, jar majrur itu sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama nahwu, itu muta'alliq dengan fi'il muta'akhir yang selaras dengannya. Kalau di sini saya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mau menulis kitab tauhid, bismillahi uallifu, bismillahi usannifu, bismillahi aktubu. Ya. Dengan nama Allah. Nah, itu sudah ada kaitan dengan tauhid. Ya. Taib. Apalagi ba di sini, bismillah itu kalau fungsi huruf ba di sini lil isti'anah. Maksudnya apa? Astainu billah ar-rahman ar-rahim bil asma'il husna kulliha fi, ya, kitabati, fi apa namanya, fi tasnifi, fi ta'lifi. Nah, itu ya. Dan takdim jar majrur itu yufidu al-ikhtisas, yufidu al-hasr, ya enggak? Jadi dibatasi hanya kepada Allah aku menulis kitab ini. Nah, ini sudah ada kandungan tauhid enggak? Udah ada. Udah ada kandungan tauhid. Ya. Taibarakallahu fik. Maka di awal surat Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim itu adalah hujjah akan tauhid. Ya. Taib. Seandainya orang yang paham, dia akan paham ini tauhid. Ya, karena dia tidak beristianah kecuali hanya pada Allah. Ya, karena ada fi'il yang diakhirkan yang jadi muta'allaq. Karena jar majrur bismillah itu dia muta'alliq. Muta'alliqnya dengan mana? Dengan fi'il yang setelahnya. Kok yang setelahnya? Biasanya kan gini. Zaidun qa'imun fil fasli. Zaidun, ya, mustaqirrun fil fasli. Zaidun qoma fil fasli. Nah, fil fasli jar majrur muta'alliq dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya apa? Qoma. Nah, ini kok setelahnya? Bismillahi ada takdirnya. Usannifu, kalau antum minum bismillahi asrobu. Kenapa diakhirkan? Diakhirkan itu justru yufidu al-ikhtisas wal-hasr wal-qasr, gitu. Memberikan faedah pembatasan, pengkhususan hanya kepada Allah, enggak pada yang lain. Aku minta tolong, karena huruf ba di situ maknanya isti'anah. Ngerti enggak sih? Ya. Baik. Saya terangin antum, antum udah belajar nahu. Nah, itu ya. Repot kalau kita bawain Fathul Majid ini ke orang yang belum belajar nahu, akan keder di sini. Ya. Hai barakallahu fik. Nah. Dan saya ngambil ini bukan dari saya sendiri ya. Ini dari keterangan Syekh Saleh Al-Syekh. Jadi Syekh Saleh Al-Syekh mensyarah lagi Fathul Majid. Kan Fathul Majid syarah kita bertauhid ya? Disyarah lagi oleh Syekh Saleh Al-Syekh. Ini bukunya. Nah. Ya? 3 jilid. Syarah Fathul Majid disyarah lagi. Jadi yang saya bahasakan itu terjemahan ya dari Syekh Saleh Al-Syekh. Taibarakallahu fik. Langsung aja lanjut. Qala asy-syarih ibtada al-musannifu. Musannif di sini itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, memulai kitabahu kitabnya bil basmalah dengan basmalah. Kenapa beliau memulai dengan basmalah? Iktida'an bi kitabi al-azizi. Karena beliau meneladani Al-Qur'an. Al-Qur'an dimulai dengan basmalah. Ya. wa amalan bi hadisi, dan karena beliau mengamalkan sebuah hadis, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahi arrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Setiap perkara yang memiliki urgensi, perkara penting yang tidak dimulai dalam perkara tersebut dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut aqta. Perkara tersebut aqta, terputus keberkahannya. Tabarakallahu fik. Ya. Akhrajahu Ibnu Hibban min tariqain, dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dari dua jalan. Wa qala Ibnu Salah Utsman bin Salahuddin aslinya. Ya. Utsman bin Salahuddin. Salahuddin itu siapa? Julukan bapaknya Abdurrahman bin Utsman bin Musa. Baik. Nama kunyah beliau adalah Abu Amr. Julukan beliau Taqiyuddin Al-Kurdi, berasal dari suku Kurdi di Turki sana. Ya. Baik. Bermadzhab Syafi'i, hafidz, muhaddis, faqih. Ya, beliaulah penulis kitab Ulumul Hadis yang dikenal dengan Muqaddimah Ibnu Salah. Tabarakallahu fik. Nah, Ibnu Salah mengatakan, "Wal haditsu hasanun," hadis ini hasan. Ya, ini juga dihasankan oleh Syekh Al-Utsaimin. Ya. Dihasankan oleh Al-Imam An-Nawawi, didhaifkan oleh Al-Albani di Muqaddimah Irwaul Ghalil. Ya. Baik. Nah, antum perlu pahami ya, tadhif, tashih Syekh Al-Albani terkadang enggak diterima oleh ulama yang lain. Apalagi dari kalangan ulama mazhab. Ya, makanya ketika Syekh Al-Albani memberikan ya takhrij hadis di kitab Ad-Dalil, Ad-Dalil itu matan dari madhab Hanbali, matan fikih. Itu banyak ulama Hanabilah yang enggak menerimanya. Karena metode tad'if, tashih Syekh Al-Albani itu berbeda dengan metode ulama Hanabilah. Ini yang pertama. Yang kedua, karena Syekh Al-Albani dianggap ajanib min ajanib. Tahu enggak ajanib? Orang asing. Maksudnya apa? Beliau bukan orang Hanbali. Nah. Jadi enggak paham. Dianggap tidak memahami bagaimana metode takhrij ulama Hanabilah. Ya, kan Syekh Al-Albani di Irwaul Ghalil, Irwaul Ghalil itu takhrij hadis kitab Ad-Dalil. Apa itu kitab Ad-Dalil? Kayak matan Abu Suja dalam madzhab Syafi'i lah. Nah, ini matan dalam fikih Hanbali. Di hadis pertama yang beliau dhaifkan adalah hadis ini. Kullu amrin zibalin. Ya. Al-Imam An-Nawawi mensahihkan hadis ini. Syekh Utsaimin mensahihkan. Bahkan Syekh Utsaimin tidak menerima tad'if Syekh Al-Albani yang ini. Ya. Jadi keliru kalau ada orang yang membawakan takhrij Syekh Al-Albani langsung jadi seperti keputusan dari langit. Oh, ini dhaif. Lah, ulama berselisih. Ya, memangnya Syekh Al-Albani aja yang bisa mentasih mentad'if. Ulama yang lain juga. Syekh Al-Albani ulama yang lain juga ulama. Mengsalbani ulama yang lain bukan ulama juga. Ya. Nah, itu harus dipahami. Salbani ulama, ulama yang lain juga ulama. Nah, paham enggak sini ya? Jadi jangan menjadikan bukunya Tashih Tad'ifnya Salbani sebagai hakim atas semua hadis-hadis. Itu keliru juga itu. Ya, barakallahu fik. Ya, mana lagi tadi? Wali Abu Dawud dan dalam riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, kullu amrin zibalin. Ya. Zibalin la yubda'u fihi alhamdulillah. Kalau tadi kan basmalah ya. Bismillah, setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan alhamdulillah au bin hamdi, dengan pujian pada Allah, fahuwa aqta, terputus dari keberkahan. Ya. Wali Ahmad dan hadis surat Imam Ahmad, kullu amrin zibalin la yuftatahu bi dzikrillah. Pakai dzikrillah tadi. Berarti ada tiga riwayat nih. Basmalah, alhamdulillah, satu lagi dzikrillah, fahuwa abtar, aqta, sama ini terputus. Ya. Barakallahu fiik. Walidaraqutni an Abi Hurairah marfu'an kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bidzikrillah, sama ini fahuwa aqta. Ya. Maka dia terputus. Ya. Wal musannif rahimallah, musannif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallah. Ya. Iqtasara, beliau mencukupkan fi ba'di nusakhihi, dalam sebagian naskah-naskah beliau di Kitab Tauhid ini, naskah-naskah di Kitab Tauhid. Ini kata cucu beliau, murid beliau, alal basmalah. Cukup dengan basmalah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti enggak ada alhamdulillahnya ya. Baik. Ya. Li'annaha min ablaghis sana'i wadz-dzikri. Jadi kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, dalam sebagian naskah-naskah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hanya mencukupkan dengan basmalah. Karena inilah min ablaghis sana', di antara pujian yang paling dalam dan zikir yang paling dalam itu bismillahirrahmanirrahim. Ba'nya ba' lil isti'anah. Ya. Itu sudah mengandung hakikat tauhid. Walil hadis al-mutaqaddim, dan juga berdasarkan hadis yang lalu yang banyak tadi. Qulu amrin tibalin ayubda'u gitu kan. Nah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqtasiru 'alaiha, mencukupkan dengan basmalah aja. Fi murasalatihi, dalam surat menyurat beliau. Dalam surat-surat beliau, beliau banyak pakai bismillah. Kama fi kitabihi li Herakla, sebagaimana ya surat beliau untuk Heraklius. Herakla, Herakla itu Heraklius. Azimir Rumi, raja penguasa Romawi. Naam. Wa waqa'a li nuskhatun. Nah, ini kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, murid dan cucu beliau. Dan ada padaku satu naskah Kitab Tauhid bi khattihi, dengan tulisan tangan beliau, tulisan tangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya rahimahullah, bada'a fiha bil basmalati, yang beliau memulai ya dengan basmalah. Wa sanna bil hamdi, ya, dan beliau menyambungnya dengan alhamdi wassalati ala nabi wa alihi. Jadi ada satu naskah yang bismillahirrahmanirrahim beliau sambung dengan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, tapi di sebagian nuskhah atau di banyak naskah hanya basmalah. Nah, ini makanya ya ikhwah, Kitab Tauhid yang paling ya bagus adalah naskah yang dari Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Makanya kalau antum baca Kitab Tauhid, syarah-syarahnya ada yang disebutkan masail, ada yang enggak ada masail. Syekh Saleh As-Suhaimi ya Al-Utsaimi, afwan, pernah ditanya mana yang benar, yang ada masailnya atau yang enggak ada masailnya? Kata beliau yang ada masailnya. Mana rujukannya? Rujukannya adalah Fathul Majid. Fathul Majid disebutkan masail. Kok begitu? Karena Syekh Abdul Rahman bin Hasan adalah cucu murid dekat dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau melihat mengatakan dalam berbagai naskah hanya basmalah. Namun saya punya naskah dari tulisan tangan beliau langsung, ada basmalah dan disambung dengan alhamdulillah dan berselawat. Ya. Wa ala hadza, maka berdasarkan hal ini fal ibtida'u bil basmalah hakiki. Bismillah dengan apa namanya? Dimulai kita beliau dengan basmalah itu hakikatnya memang demikian. Ya. Artinya lam yataqaddamhu syai'un. Ya, tidak dimulai dengan apapun. Bismillahirrahmanirrahim, langsung Kitab Tauhid. Ya. Wabil hamdalati nisbiyun idofiyun, dan dimulai dengan hamdalah itu nisbi idofi. Ya. Baik. Ini takrir dari muallif. Ai binisbati ila ma ba'dal hamdi yakunu mabdu'an bihi. Yaitu kalau ya berdasarkan tinjauan setelah alhamdulillah itu pasti dimulai dengan basmalah, gitu kan? Kalau ada yang mengatakan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah, itu udah ada takdirnya, bismillah. Ba'da maqalahu, ba'da maqalah, bismillahirrahmanirrahim. Baik, barakallahu fiik. Terus, baca berikutnya. Syekh Marwan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala, wal ba'u fi bismillahi muta'alliqatun bimakhdufin. Ikhtarun kasirun. Ikhtaro kasirun minal muta'akhirina kaunuhu fi'lan. Kaunahu. Maf'ul dari ikhtaro. Kaunahu fi'lan khasan muta'akhiran. Amma kaunuhu fi'lan fali'annal asla fil amali lil af'ali. Wa amma kaunuhu khasan fali'anna kulla mubtadi'in. Mubtadi'in bil basmalati fi amrin yutmiru ma ja'ala basmalata al basmalata mabda'an lahu. Nah, wa amma qawnuhu muta'akhiran falidilalatihi 'alal ikhtisasi wa adkhalu fi fit ta'zimi wa awfaqu lil wujudi wa li anna ahamma ma yubda'u bihi zikrullahi ta'ala. Baik. Nah, kemudian kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab, wal ba'u bi bismillah fi bismillah muta'alliqatun bi mahdhuf. Huruf ba yang ada di bismillah ini kan ba-nya ba lil isti'anah fungsinya. Ya. Jadi seakan-akan beliau begini, aktubu musta'inan billah, aku menulis seraya meminta pertolongan pada Allah. Ini udah ada kandungan tauhid. Nah, itu muta'alliqatun bi mahdhuf. Itu dia muta'alliqah bi mahdhuf. Antum perlu pahami yang namanya jar majrur dalam tarkib kalam dia lemah dibandingkan dengan fi'il dan isim. Maka dalam tarkib, dalam susunan kalam jar majrur, dia enggak bisa berdiri sendirian. Ya, antum enggak bisa katakan Zaidun fil fasli. Fil fasli jadi khobar. Menurut pendapat yang sahih, fil fasli adalah jar majrur muta'alliqun bi khobar mahdhuf. Dia muta'alliq dengan khobar yang mahdhuf. Jadi khobarnya bukan fil fasli. Mana khobarnya? Ada yang jadi muta'allaqnya. Jadi Zaidun kainun atau mustaqirun atau istaqarra fil fasli. Nah, jadi nanti fil fasli muta'alliqun dengan khobar mahdhuf. Misalkan kita ambil fi'il istaqarra. Paham gak sini? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, dia jar majrur itu kan? Ba harfu jar bismi. Ismi majrur. Ya, lafadz jalalah mudafun ilaih. Nah, ini semua muta'alliqun dengan mahdhuf, sesuatu yang mahdhuf. Ikhtara katsirun minal muta'akhirin. Banyak ulama dari kalangan muta'akhirin itu memilih kaunahu, memilih ya status yang mahdhuf ini fi'lan. Fi'il bukan isim. Memang ada yang memilihnya isim. Ya. Ada juga ulama yang memilih jadi bismillah muta'alliq dengan isim. Namun yang paling sahih adalah fi'il. Nah, kenapa? Karena fi'il adalah asal dalam amal, bukan isim. Karena fi'il adalah asal dalam amal. Fi'ilnya apa? Khoson. Fi'ilnya khusus. Berarti sesuai dengan konteks. Kalau anda lagi minum, bismillahi takdirnya asyrabu. Anda mau makan, bismillahi akulu. Ya. Anda mau baca, bismillahi akra'u. Nah, Syekh mau nulis kitab, berarti bismillahi usannifu, uallifu, aktubu, dan seterusnya. Nah, karena ba'nya itu ba' lil isti'anah, berarti kalau saya mau minum, bismillahi asrabu, berarti bismillahi asrabu takdirnya asrabu musta'inan billah, gitu. Paham gak sini? Ya. Tayy barakallahu fik. Fi'lan khosan muta'akhiran, yang diakhirkan. Kenapa diakhirkan? Tadi beliau udah jelaskan. Yufidu al-hasar wal-ikhtisas. Memberikan faedah pembatasan, pengkhususan. Jadi hanya kepada Allah, enggak pada yang lain aku minta tolong. Ini selaras dengan iya karena budu, iya karena sta'in. Ya. Kaunahu khosan, fi'lan khosan. Apa irobnya fi'lan? Kaunuhu fi'lan. Fi'lan apa irobnya di sini? Siapa? Alaksono Aji. Aji apa? Hah? Khobar kaun. Karena kaun masdar beramal amal fi'il. Ya. Atau yang namanya tasrif dari kana yakulu, semuanya beramal. Kana fil madi, fil mudori, fil amr. Ya. Masdar itu beramal semua. Mana lagi tadi? Wa amma kaunuhu fi'lan, adapun status fi'il bukan isim yang takdir, fali annal asla fil amal lil af'al. Nah ini. Karena hukum asal pada segala amal itu pada af'al, pada fi'il-fi'il, bukan pada asma. Na'am barakallahu fik. Ya. Mana lagi tadi? Wa ma kaunuhu khosan, fiilnya khusus, enggak umum. Ya, makanya dikhususkan. Kalau mau nulis kitab ya usannif, mau minum ya asrab. Ya. Fali anna kullu mubtadi'in bil basmalati fi amrin. Karena semua orang yang memulai perkara dia dengan basmalah, yudmiru ma ja'alal basmalah mabda'an lahu. Dia akan menyembunyikan apa yang dia jadikan dia memulai basmalah itu. Ya, dia akan menyembunyikan, kayak saya nih mau minum bismillah. Udah tahulah, dipahamilah. Bismillahi asrab. Mau baca bismillah. Bismillahi aqra. Enggak perlu kita tanya takdirnya apa gitu kan. Ya enggak? Nah. Baik. Ada orang mau apa namanya, sampai mau berjima sama istrinya, dia baca bismillah Allah majanibna syaitan gitu ya, berarti takdir apa? Bismillah ujami' zaujati gitu kan, saya mau menjima istriku. Udah dipahami itu ya. Wa amma kaunuhu fi'lan, kenapa bukan isim? Fi'ilnya itu muta'akhiran, fi'ilnya diakhirkan, bukan begini. Takdirnya apa? Ashrobu bismillah, enggak. Tapi bismillahi ashrobu. Kenapa enggak ashrobu bismillah? Atau kalau mau baca akhra'u bismillah, kenapa kok diakhirkan bismillah akhra', bismillah ashrob, bismillah usannif, bismillah uallif, bismillah aktub. Ya. Falidalalatihi alal ikhtisas. Karena ini menunjukkan kepada makna pengkhususan. Ya. Wa adkhalu fi ta'zim wa awfaqu lil wujud. Ya, ini lebih masuk dalam pengagungan, awfak, lebih selaras dengan apa yang ada ini realitanya. Wali anna ahamma ma yubda'u bihi dzikrullah. Ya, karena yang paling urgen, yang sesuatu yang dimulai dengannya itu adalah zikir kepada Allah. Jadi kita nyebutnya itu dengan nyebut nama Allah dulu, bukan ashrabu dulu. Juga para ulama menyatakan litabarruk, untuk ngambil berkah dengan nama Allah tadi. Jadi yang duluan lebih agung, antum sebut bismillah dulu, bukan asyraf dulu. Paham gak sini? Baik. Udah mau 8:30 ini. Cukup dulu deh ya. Nanti kita mulai lebih awal lagi. Karena tadi kita di pelajaran di sulugohnya kelamaan ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.